تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Artinya, maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah berikan kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka dalam permusuhan denganmu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tafsir ayat ini maknanya, kata Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, apabila ahli kitab beriman seperti berimannya kalian kaum mukminin kepada seluruh rasul. Jadi kalau kita ambil dari sini dulu, perbedaan yang sangat mencolok antara ahlul kitab dengan orang Islam apa? Kalau orang Islam, orang mukmin beriman kepada seluruh rasul. Sedangkan ahlul kitab hanya nabi-nabi, rasul-rasul yang mereka diutus kepadanya, tidak beriman kepada rasul-rasul. Ini bedanya yang sangat mencolok dari ajaran Islam dengan ajaran ahlul kitab. Kemudian termasuk dari mereka seorang nabi yang paling utama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh kitab. Perbedaan kedua yang sangat mencolok juga, ahlul kitab hanya beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Sedangkan ahlul Islam, orang mukmin, mereka beriman kepada seluruh kitab. Ma'anna, padahal ahlul kitab pun diperintahkan untuk beriman kepada seluruh kitab. Ini perbedaan yang kedua yang sangat mencolok antara ahlul kitab dengan ahlul Islam. Yang pertama, ahlul Islam mengimani seluruh rasul, dan ahlul kitab tidak, sebagian saja. Buktinya mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ahlul kitab beriman kepada kitab-kitab suci mereka saja. Sedangkan ahlul Islam mengimani seluruh kitab-kitab suci. Nah, yang perlu kita ambil pelajaran dari ini semua, maka janganlah seperti ahlul kitab yang imannya setengah-setengah. Setengah mengimani, setengah mengkafiri. Maka di sini rahasia firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam dalam keadaan sempurna. Surat Al-Baqarah ayat 208 yang saya sebutkan tadi. Ya, jangan setengah-setengah. Mengamalkan agama pun jangan setengah-setengah. Harus maksimal, harus total. Jangan sampai setengah-setengah. Kenapa? Karena itu mencontoh ahlul kitab. Contoh setengah-setengah orang-orang liberal. Ya. Dikatakan kafir enggak mau, tapi malah menghina Allah dan Rasulnya. Ketika ditanya, kamu agamanya apa? Islam. Tapi kok menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina Rasulullah. Apalagi kejadian terbaru sekarang. Hati-hati anak-anak Anda yang terkontaminasi, tercampuri dengan racun-racun liberalisme. Ya. Mereka itu gampangannya ingin menyampaikan kepada dunia Islam itu damai, tapi terlalu kebablasan. Ya, terlalu berlebihan. Akhirnya menyamakan semua agama. tidak ada namanya kekafiran. Tidak ada namanya agama yang paling benar. Tidak ada kitab penutup, tidak ada nabi penutup. Semuanya benar. Nanti kalau 10 tahun yang akan datang akan ada agama baru dengan nabi baru, mereka mengatakan itu benar. Kenapa? Karena tidak ingin menyampaikan Islam itu keras, Islam itu damai. Ini kebelinger. Ya. Sampai yang terakhir ini mengatakan Tuhan membusuk. Wallahi ini sama dengan perkataan kaum Yahudi yang mengatakan yadullahi maghlula. Dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalatil yahud yadullahi maghlula. Kaum Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Artinya Allah itu tangannya terbelenggu. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas, bal yadahu mabsuutatan. Akan tetapi kedua tangan Allah terbuka lebar dan mereka dilaknat dengan perkataan tersebut. Kalau di negara ini didirikan hukum Islam yang totalitas, itu orang-orang berhak dipenggal. Menghina Allah, menghina agama, dan itu adalah riak-riak ateis yang tidak memiliki keyakinan seperti itu kecuali orang yang sombong, yang congkak. Semua manusia, baik mukminnya, kafirnya, menyatakan ada Allah. Akan tetapi orang-orang liberal, mereka mempunyai riak-riak ateis, tidak menyatakan adanya Allah. Buktinya mereka menghina Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah membalas dengan apa yang mereka lakukan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan setengah-setengah. Ini pelajaran yang sangat berarti. Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah, total, maksimal. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di mengatakan, dan mereka berserah diri hanya kepada Allah semata. Mereka tidak membeda-bedakan salah seorang di antara para rasul. Faqad ihtadau, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Yaitu jika ahlul kitab menyerahkan diri kepada Allah semata, tidak mensyirikkan Allah, tidak menyamakan Allah dengan selainnya, dan juga beriman kepada seluruh rasul, maka sungguh dia, mereka telah mendapat petunjuk. Petunjuk apa? Yaitu kepada jalan yang lurus, yang menyampaikan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Artinya tidak ada jalan menuju kepada hidayah bagi mereka kecuali dengan keimanan tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan. Tidak ada jalan yang bisa menyampaikan kepada ridha Allah yang berujung surga kecuali jalannya Allah. Kalau seandainya kita ingin bikin jalan yang baru, pasti tidak sampai. Yakin, pasti tidak akan pernah sampai. Tidak ada jalan yang menyampaikan kepada ridha Allah yang berujung kepada surga. Ya, disinilah rahasia firman Allah yang berbunyi. Maka saya sering mengatakan kata rahasia ini, kenapa? Karena saya mendapati semuanya ada kaitannya gitu. Semuanya ada kaitannya. Seperti firman Allah berbunyi, "Wa man yabtaghi ghaira al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, tidak diterima darinya. Dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini menunjukkan bahwasanya jalan ya satu-satunya hanya Islam. Baik, mau dikemanakan? Orang-orang liberal mau dikemanakan? Apakah mereka menganut pemahaman piramid bahwa semua jalan boleh dijalani, yang penting menuju satu titik? Tidak. Jalan Islam itu jalan lurus. Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini jalanku, ini jalannya. Cuma satu jalannya, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbilang. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar sebuah garis. Kemudian samping-sampingnya ada garis-garis. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadhihi sabili." Inilah jalan. Ya. Hadza sabilullah. Lihat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menggambar seperti ini. Garis lurus, kemudian samping-sampingnya jalan, garis-garis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza sabilullah." Ini sabilullah. Jalannya Allah. Wa hadhihi subul. Ini jalan-jalan yang lain selain jalan Allah. Ala kulli sabilin yad'u ila syaitanu ilaihi. Setiap jalan ada syaitan yang mengajak kepadanya. Jadi jalan Allah itu satu. Sedangkan orang-orang yang keblinger dengan kedamaian, kerukunan tadi, ya, mereka mempunyai seperti ini. Ini Islam, ini Nasrani, Yahudi, Konghucu, Buddha, Hindu, apa lagi. Kalau Bapak bikin agama baru nanti dimasukkan sama mereka sini. Menuju satu titik kebenaran. Makanya mereka mengatakan semua agama sama. Dan jangan tertipu, ya. Seperti mereka menyatakan bahwasanya boleh nikahnya seorang wanita muslimah dengan laki-laki kafir. Itu hanya trik langkah pertama menuju ini. Menuju semua agama sama. Yang sangat ironi sekali, itu terjadi di tengah-tengah universitas yang berlabelkan Islam. Itu namanya kita itu sudah kalah di tempat. Maka saya tidak merekomendasikan untuk anak-anak pemuda-pemuda kuliah di universitas-universitas yang di dalamnya terdapat kebobrokan akidah. Haram hukumnya untuk belajar di sana. Bobrok akidah. Ya. Dan tidak ada yang lebih berharga bagi manusia kecuali akidah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh di sini menyebutkan bukan seperti apa yang mereka sangkakan dalam perkataan mereka. Jadilah orang Yahudi ataupun Nasrani sehingga kalian mendapat petunjuk. Dan mereka mengklaim bahwa petunjuk itu khusus apa yang mereka anut. Kaum Yahudi dan Nasrani, mereka menganggap, jadi seperti yang saya bilang tadi, mereka ini bodoh kuadrat, sudah salah enggak tahu salah. Ya, sudah bodoh tidak tahu dirinya bodoh dan tidak mau belajar. Ini bodoh kuadrat. Ya, sudah tidak tahu, tidak mau ingin tahu. Sudah tidak tahu, tidak sadar bahwasanya dirinya tidak tahu. Ya, ini namanya bodoh kuadrat. Sudah tidak tahu kesesatan orang Yahudi Nasrani, sudah tidak tahu sesat, mengaku-ngaku tidak sesat. Bodoh kuadrat. Bahkan mereka mengatakan seperti yang disebutkan oleh Syekh, "Kunu hudan aw nasara tahtadu." Orang Yahudi mengatakan, jadilah kalian sebagai kaum Yahudi dan Nasrani, maka kalian akan mendapat petunjuk. Tidak demikian. Ya, sudah salah ngajak orang menganggap dirinya paling benar. Ini adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh kemudian mengatakan, hidayah itu adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Ini penting. Poin kedua ini paling penting. Hidayah itu bukan sekedar ilmu, tetapi hidayah itu adalah mengetahui kebenaran dan mengamalkannya. Jadi tidak sampai kepada ilmu saja, harus diamalkan. Kalau cuma sampai kepada petunjuk saja, ilmu saja enggak ada manfaatnya. Sering-sering ikut kajian tapi tidak diamalkan, enggak ada manfaatnya. Ya, sering sudah hafal banyak ayat Al-Quran tapi tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya. Hidayah harus dua hal, ilmunya dan amalnya, dan tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya, nggak bisa terpisah, ya tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Siapa yang berilmu tanpa amal, maka seperti kaum Yahudi. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama salaf, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun bil Yahud. Barang siapa yang rusak, menyimpang dari ahli ilmu kita, maka mereka seperti kaum Yahudi yang tidak mengamalkan ilmu. Mereka tahu di dalam Taurat mereka itu ada Nabi Muhammad SAW tersebut, tapi tidak mengimaninya, tidak mempercayainya. Dan barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka seperti kaum Nasrani. Man fasada min ibadina fa fihi syabahun bin Nasara. Barang siapa yang tidak beramal tanpa, siapa yang beramal tanpa ilmu, maka seperti kaum Nasrani. Ya. Lihat saja Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mengamati, lihat firman Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kaum Yahudi, kaum Nasrani, mereka itu membuat bid'ah-bid'ah di dalam Islam. Ada ayat yang menceritakan rahbaniyatani betada'uha. Bentar saya carikan ayat berapa itu. Ibtada'uha. Ya, Al-Hadid ayat 27. Ini kata, dari mulai kata-kata rahbaniyah ibtada'uha, mereka ini membuat bid'ah-bid'ah. Pada ayat ini dijelaskan bagaimana mereka merubah agama Allah dengan bid'ah-bid'ah. Ibtada'uha. Jadi rahbaniyah itu adalah berusaha menjadi hamba Allah dengan membuat bid'ah-bid'ah. Jadi amalan-amalan yang belum pernah diajarkan oleh Nabi Isa mereka buat. Banyak yang mereka haramkan atas diri mereka. Dan ini kalau silakan Bapak kalau punya tafsir Imam Ibnu Katsir, buka surat Al-Hadid ayat 27. Dan aneh-aneh bid'ah yang mereka buat itu aneh-aneh. Kenapa? Karena modalnya cuma semangat ingin mendekatkan diri kepada Allah tanpa ilmu. Ya. Dan ini juga merupakan pelajaran bagi kita bahwa bid'ah itu warisan kaum Nasrani. Maka secara tidak langsung kita bisa katakan yang berbuat bid'ah menyerupai kaum Nasrani. Bukan kita mengkafirkannya secara langsung, tetapi lihat proses bid'ahnya apa, apakah bentuk kekafiran atau tidak. Tetapi adat kebiasaan orang berbuat bid'ah menyerupai kaum Nasrani. Karena kaum Nasrani pun berbuat bid'ah. Rahbaniyatani betada'uha makatabnaha alaihim. Mereka membuat rahbaniyah, jadi berpura-pura jadi orang alim, ahli ibadah gitu. Ya, puasa seapa, lihatlah nanti tafsir Imam Ibnu Katsir atau besok saya akan jelaskan masalah ini. Karena di sini ada perkara yang lebih penting lagi dari itu. Ya, ibtada'uha, yang mereka buat-buat yang kami tidak tuliskan atas mereka itu sebagai sebuah syariat. Nah, ini menunjukkan ilmu dan amal. Yang beramal tanpa ilmu seperti kaum Nasrani. Maka benar perkataan ulama terdahulu, barang siapa yang rusak dari ahli ibadah kita, maka mereka sama dengan kaum Nasrani. Taib. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh kemudian menyebutkan, sedangkan lawannya adalah kesesatan dari ilmu dan kesesatan dari amal perbuatan setelah berilmu. Dan itulah penentangan yang pernah terjadi pada mereka ketika mereka berpaling dan mengingkarinya. Ya. Orang yang menentang itu adalah orang yang berada di satu pihak, sedang Allah dan Rasulnya di pihak yang lain. Dan konsekuensi dari penentangan itu adalah permusuhan dan pertempuran yang dahsyat. Yang mana hal-hal yang harus ada dari hal itu adalah mengerahkan segala apa yang mereka mampu dan mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah menjanjikan Rasulnya untuk melindunginya dari mereka, karena dia adalah As-Sami yang maha mendengar seluruh suara dan segala macam bahasa dan berbagai keperluan. Al-Alim lagi maha mengetahui apa yang ada pada mereka dan yang di belakang mereka, yang gaib maupun yang nyata, yang batin maupun yang lahir. Apabila kondisinya seperti itu, maka Allah akan melindungimu dari kejahatan mereka. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Syekh pada kalimat beliau ini? Jadi, Anda wahai orang-orang kafir, kaum Yahudi dan Nasrani, kalau Anda mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, masuk dalam agama Islam secara kafah, beriman kepada seluruh Rasul, termasuk di dalamnya Nabi Muhammad SAW, beriman kepada seluruh kitab, termasuk di dalamnya Al-Quran, maka faqadih tadaw. Kalian akan masuk, mendapat apa? Petunjuk. Ya. Wa in tawallau, jika kalian sesat, berpaling dari Allah dan Rasulnya. Fa innama hum fi syiqaq. Maka mereka berarti bermusuhan dengan kita. Lihat. Ya, orang-orang liberal ini saya benci sekali melihat mereka ini. Saya ingin kita memberi masukan kepada pemerintah, terutama Kementerian Agama, agar siapa saja yang menghina Allah dan Rasulnya dan simbol-simbol keislaman itu diberikan hukuman yang setimpal. Karena sudah keterlaluan menghinanya. Lihat, fa innahum fi syiqaq. Kalau mereka berpaling dari Allah dan Rasulnya, berpaling dari ajaran para Rasul, ajaran kitab-kitab suci seluruhnya, maka mereka dalam permusuhan. Artinya pemusuh bagi kaum Muslim. Ya, meskipun kita nanti di dalam agama Islam, bukan berarti sekarang kita dalam keadaan tenang, nyaman, tidak ada perang, datang ke rumah orang kafir, Nasrani, Yahudi, kemudian kita bunuhi mereka semua. Enggak. Itu nanti ada diatur dalam syariat jihad. Tetapi kita harus menjadikan mereka sebagai musuh. Bukankah Allah, lihat, di sini rahasia. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya saling cinta mencintai. Harus musuh. Ya, kita berbuat baik kepada tetangga yang kafir karena mereka tetangga. Perbuatan baik kita itu karena kewajiban dari agama, bukan karena kita cinta kepada mereka, bukan. Tidak boleh cinta kepada orang kafir. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati, kamu tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya saling cinta mencintai dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Meskipun itu bapakmu, anakmu, istrimu, keluargamu, ya. Karena di sini fa innamahum fi syaqaq, mereka dengan kita dalam permusuhan. Nah, kalau sudah musuh, fasayakfikahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada pelajaran menarik dari ayat ini. Kapan Anda merasa kesempitan di tengah-tengah musuh? Berdasarkan ayat ini, rasakan nama Allah As-Sami'ul 'Alim. Maka Allah akan menjaga. Karena dengan Allah mendengar dan Allah mengetahui, Allah akan menjaga. Dalilnya fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupkanmu dari mereka. Menjagamu dari keburukan mereka. Wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Resapkan, kapan kita mungkin jalan di sebuah tempat ini kayaknya ada apa-apa. Kalau seandainya memang dicerit bukan itu dari perkara tiarah, bukan dari perkara merasa bernasib sial, maka rasakan Allah As-Sami', Allah Al-Alim. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, lihat sebagaimana firman Allah dalam surat Thaha ayat 46, ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun pergi kepada Fir'aun. Allah berfirman, "Qala la takhafa, wahai Musa dan Harun, jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma. Sesungguhnya aku Allah bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku mendengar dan melihat, mengetahui." Maka tanamkan dalam diri kapan kita merasa takut, bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Insya Allah perasaan tersebut akan hilang. Takut dalam kegelapan, jalan di atas, jalan di samping kuburan. Takutnya bermasalah enggak seperti itu? Masalah? Takut dalam kegelapan, takut kepada hantu. Masalah enggak? Artinya merusak akidah tidak takut seperti ini? Merusak. Karena di dalamnya terdapat pengagungan dan kecintaan. Ada yang diagungkan selain Allah. Ini tidak boleh. Ini bisa melakukan kesyirikan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada pelajaran menarik yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan, perhatikan, fasayakfikahumullah. Firman Allah yang berbunyi fasayakfikahumullah. Biasa kalau antum lihat di dalam fasayakfikahumullah, biasa ditulis pakai warna apa ini? Warna merah. Ya, ada ceritanya ternyata disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Fasayakfikahumullah ditulis dalam warna merah. Perhatikan baik-baik. Diceritakan oleh Ibnu Abi Hatim bahwa Nafi' bin Abi Nu'aim mengutus seseorang kepada beberapa khalifah mengutus mushaf Uthman bin Affan. Uthman bin Affan, mushafnya itu ya, diutus kepada seorang yang bernama Nafi' bin Abi Nu'aim, seorang ulama besar. Liuslihahu, mungkin ada kesalahan maka diperbaiki. Qala Ziyad, faqultu lahu innan nasa yaqulun inna mushafuka kana fi hijri hina qutil. Orang-orang mengatakan bahwa mushaf Uthman bin Affan itu ketika beliau meninggal, Uthman bin Affan meninggal dalam keadaan di pangkunya, dipangku oleh Uthman bin Affan. Dan kita tahu Uthman bin Affan meninggal di mana? Di rumah. Yang membunuh beliau siapa? Orang-orang Khawarij, pemberontak. Dibunuh di rumah, di kota Madinah. Beliau pemimpin orang Khawarij. Maka ketika dibunuh tersebut bercucuranlah darah. Salah satu darah terkena ayat ini, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ya, makanya Nafi' mengatakan basurat aini biddam ala hadhil ayah wa qad qadamu. Artinya mataku melihat darah itu pas bertepatan dengan fasayakfikahumullah. Allah akan menjagamu wahai Uthman. Maka sebagian mushaf Al-Qur'an kalau pas fasayakfikahumullah ini apa? Ditulis dengan merah. Ini tidak juga seperti itu semestinya. Kemudian juga ayat ini dijadikan sebagai ayat untuk kebal biasanya. Jangan diamalkanlah. Ya. Karena bunyinya seperti itu, fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah mengamalkannya sebagai ayat kebal. Nanti merasa takut, merasa ini fasayakfikahumullah, fasayakfikahumullah. Enggak, Tidak, bukan seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan, dan sesungguhnya Allah telah menunaikan janjinya kepada Rasul-Nya. Allah membuat Rasul-Nya menguasai mereka hingga sebagian mereka terbunuh, sebagian lain ditawan, sebagian yang lain diusir. Dan setiap pendepak mendepak mereka dengan kasar, ayat ini menunjukkan sebagai mukjizat di antara mukjizat-mukjizat Al-Qur'an, yaitu mengabarkan suatu hal sebelum terjadi lalu terbukti terjadi sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Allah telah berjanji pada ayat ini, fasayakfikahumullah, Allah akan menjaga kalian, menjagamu wahai Nabi Muhammad SAW. Ternyata benar, ternyata benar. Nabi Muhammad SAW akhirnya bisa menaklukkan kota Mekah, kemudian menaklukkan beberapa daerah-daerah, dan akhirnya kaum muslim berjaya ya. Dan itu bukti janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk daripada mukjizat Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an salah satu mukjizatnya menggambarkan sesuatu yang belum terjadi kemudian terjadi. Kemudian apa? Terjadi. Nah, kalau seandainya kita mengetahui Al-Qur'an itu mukjizat atau ini adalah mukjizat Al-Qur'an, lalu kenapa Ustaz? Maka jawabannya kita semakin percaya, semakin beriman kepada Al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu bukan perkataan sembarangan, akan tetapi memang firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu tafsir ayat yang ke-137. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jika ada yang ingin menambahkan, bertanya, menyanggah, tidak setuju, protes, silakan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengingatkan bahwa kita mohon diberi waktu saya, kapan kita ingin membicarakan tentang kajian intensif tentang berkurban. Kita akan bahas dari pertama sampai terakhir. Kita coba dulu satu pertemuan, kalau cukup walhamdulillah. Karena di dalamnya nanti saya akan menjelaskan bagaimana tata cara berkurban, dari mulai arti kurban, kemudian dalil pensyariatan, kemudian hikmah berkurban, keutamaan berkurban, kemudian jenis kambing ataupun jenis hewan-hewan yang dikurbankan, sampai tata cara penyembelihan, dan kita praktekkan nanti tata cara penyembelihannya. Ustaz praktek gimana itu? Ya, kita akan perlihatkan nanti beberapa video tentang tata cara penyembelihan yang benar. Nah, silahkan cari waktunya yang tepat, nanti kita akan bicarakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.